Maya terpaku lagi ketika gelincir hari, mendengar denyut jantung, mana harapan bergantung. Hingga keliru mengenal intan ataupun kaca dalam maya ini. Rasa bagai berlari setapak pun tak sampai ikatan yang tersebut. tetap kita sedang. Dunia berbeda, kuasa siapa? Jangan ditanya, you bukanlah kerja kita. Mata yang berkeli, kehanda siapa? Kalau ditanya, sampai kiamat kita gerak. Ku coba menyucikan dengan air mata. Ternyata sia-sia. Bunga percintaan di lautan impian, tenggelamlah ditelan zaman. Mereka Semalam ku bermimpi. Jika kau hina aku, akulah cerminmu. Jika kau kataku gila, tidakkah kau yang mengadu? Kau yang menyingkap tabirmu, melepaskan sedikit pancarmu. Namun kini aku dipaksa melupakan pandangan itu. Aku seakan hilang pertimbangan, menggugurkan segala yang pernah ku cinta. Untuk memilikmu, ku tak mau kecewa. Persoalan ini. We'll be right back. Macam hilang kunci pintu rasa ini. Aku dan dia kaki tidak boleh lari. Kalam tengah kiri jalan tak mati. Takkan kabur seribu tahun, tidakkah jadi budak? Oh, ada ketika mendatang larang, ada ketika penuh ceria. Diriku reda apa pun jual, kerana kau ku sanjungi. Di hadapan ada rintangan, menyusuri hari. Apa yang pasti ku hadapi, mengejar mimpi. Tiap pecundang jadi ruang, ku pelajari. Karena di dalam jiwa ku sumpah setia, karena di dalam jiwa cinta padamu menyala. Ketika takdir seruan akhir, kau ada di sisi. Hanya di syurga tunggu menjelma cinta sejati. Apa dicari sini yang pasti, kan ku temui. Karena di dalam jiwa ku sumpah setia, karena di dalam jiwa cinta padamu menyala. Yeah. cintakan kekasih. Menungkah angin menembus awan, menyemaikan kasih kita. Tifa kehidupan melambai cinta, ombak malam kembangan ini dengan suara angin siuria memahat janji. Agungnya cinta ini ditatang penuh hati, tiada yang lebih dari kasih sayang. Inilah sumbangsi cinta abadi. Nah.